بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد كتاب الطهارة كتاب yang menerangkan tentang taharah bersuci. الطهارة في اللغة النظافة. At-taharah di dalam bahasa artinya an-nadhafah, kebersihan. Wa fil istilahi irtifa'ul hadasi wa zawalun najisi. Taharah di dalam istilah adalah irtifa'ul hadas, mengangkat hadas. Wa zawalun najis, dan menghilangkan najis. Taharah secara istilah, istilah fikih, adalah mengangkat hadas. Irtifa'ul hadas. Naam. Dan hadas dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadas asghar, hadas kecil. Ada yang disebut dengan hadas akbar, hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudu. Itu hadas kecil. Buang air kecil, buang air besar. Nah. Ya. Dan sebagian pembatal-pembatal wudu yang lainnya. Adapun hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Seperti junub, haid, nifas. Itu hadas besar. Nah. Mengangkat hadas. Bisa hadas besar, bisa hadas kecil. Itu namanya taharah. Wa zawalun najis, dan menghilangkan najis juga taharah, bersuci. Baju terkena najis, air kencing atau tinjanya anak kecil dicuci, itu namanya taharah. Najis mengena kepada tempat sholat. Nah. Ya. Najis segala sesuatu yang diharamkan untuk disentuh. Nah. Wa tutlaqu ala nafsi tatahhur. Dan taharah itu dimutlakan, digunakan untuk tatahhur, bersuci itu sendiri. Wa hiya bihadainil ma'nayaini hissiyatun. Taharah dengan kedua makna ini, mengangkat hadas dan menghilangkan najis, itu adalah enam, ya, taharah hissiyah namanya. Enam, taharah yang bisa diindra, dilihat. Mengangkat hadas, dan menghilangkan najis. Wa tutlaqu ala taharati al-ma'nawiyah. Dan kalimat taharah juga digunakan kepada taharah ma'nawi. Yang tadi taharah hissi, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya taharah hissi, bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasakan. Dan kadang juga taharah digunakan kepada taharah maknawi. Apa itu taharah ma'nawi? Wahia taharatul akidah. Yaitu membersihkan akidah dari akidah yang rusak. Dari membersihkan akidah dari keyakinan yang rusak. Keyakinan yang syirik. Diganti, dibersihkan dengan keyakinan akidah yang tauhid. Nah, itu sebuah taharah juga. Seorang membersihkan diri dari keyakinan yang syirik. 6. Dia menghapus keyakinan-keyakinan yang batil. 6. Dari pemberian peribadahan kepada selain Allah, dia buang, dia tinggalkan. 6. Itu namanya taharah, namun secara maknawi. Wa taharatul akhlaq wal a'mal. Juga kalimat taharah maknawi itu, yaitu taharatul akhlak, mensucikan akhlak. Nah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, wa taharatul amal, dan mensucikan amal. Nah, ini taharah maknawi, mensucikan akidah, mensucikan akhlak dari akhlak-akhlak yang buruk, tercela, dan mensucikan amal-amal dari amal yang rusak. Barakallahu. Itu namanya taharah namun secara maknawi. Wa min hadza qauluhu ta'ala, dan termudan dari ini termasuk taharah maknawi adalah firman Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka yaitu sebagai zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Ini taharah maknawiyah. Naam. Wa qawlu ta'ala muqabilu dzalik. Naam, dan firman Allah Ta'ala yang berlawanan dengan itu, taharah maknawi, taharah hissi. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu, hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Apakah najis badannya? Naam, tidak. Najis keyakinannya. Kita bersentuhan dengan orang musyrik tidak batal wudu kita. Naam, ya. Kita memegang benda-benda yang dipegang oleh orang-orang musyrik tidak najis. Karena najisnya orang musyrik adalah najisnya maknawi. Wa qawlu ta'ala wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Dan kami selamatkan dia, Nabi Lut, dari kampung yang penghuni-penghuninya melakukan perkara khaba'ith. Maksiat, laki-laki mendatangi laki-laki. Nah, ya, baik. Orangnya suci, tapi akhlaknya yang rusak, barakallahu fikum. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Baik. Kemudian. Wa qad bada'al musannifuna fil fikhi wa hadithil ahkami. Naam. Kutubihim bittaharah li'annaha miftahu salati allati hiya akadu arkanil islami ba'da syahadatain syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fala salata illa bitahurin. Sungguh para penulis musannifun, para pengarang di dalam ilmu fikih dan di dalam hadis-hadis hukum, kutubahum bitaharah, kita memulai mereka, kitab-kitab mereka dengan kitab taharah. Para penulis kitab fikih, kitab-kitab hadis, hadis-hadis, memulai kitab-kitab mereka dengan kitab taharah. Coba lihat. Nah, dibuka. Kitab fikih yang kita telah kita lewati, fikih muyassar. Apa pertama kitabnya? كتاب طهارة. نعم بارك الله فيكم. طب حديث demikian juga. Kenapa mereka para musannifun memulai kitab-kitab mereka dengan bab taharah bersuci? Li'annaha miftahus salati. Karena taharah itu merupakan kunci pembukanya salat. Nah, allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain, yang mana salat merupakan rukun Islam yang paling akad, yang paling kuat setelah syahadatain. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Fala salata illa bitahur. Tidak ada salat kecuali dengan bersuci. Bahkan bersuci dijadikan sebagai syarat sahnya salat. Allah tidak menerima salat seorang hamba apabila berhadas sampai berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Mau berapa kali pun dia sholat tidak akan diterima kalau tidak berwudu, karena belum taharah. Bahkan para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan orang yang sholat tanpa wudu, kalau dia berkeyakinan boleh baginya, halal baginya sholat tanpa wudu, maka dia telah murtad, telah kafir. Tetapi kalau dia sholat tanpa wudu meyakini hal itu dosa, enggak sah sholatnya, tapi dia laksanakan karena hawa nafsu, mungkin karena malas, karena orang enggak ada tahu, yang dia hanya tahu yang batal dia aja sholat aja. Kata beliau harus ditakzir, dihukum oleh waliul amr kalau ketahuan seperti itu orang. Hukum oleh pemerintah yang berwenang. Bisa dipenjara, bisa dina, apa yang penting diberikan hukuman supaya kapok. Karena dia memperolok-olok ibadah sholat. Barakallahu fikum. Ini salah satu pendapat yang rajih tentang hukum sholat tanpa wudu, tanpa ada udzur. Sebagian ulama mengatakan langsung kafir karena istihza. Barakallahu fikum. Yang diterjemah oleh Ibnu Taimiyah seperti itu dirinci. Kalau dia sholat tanpa wudu memang menghalalkan baginya, halal bagi dia sholat tanpa wudu, dia kafir. Karena menghalalkan apa yang Allah, karena apa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, tapi kalau dia sholat tanpa wudu itu dia tahu dosa, namun dia lakukan, maka berhak ditakzir, dihukum oleh waliul amr. Hukumah. Jadi taharah suci dari hadas, bersuci dari hadas besar dan kecil, termasuk barakallahu fikum syarat sahnya salat barakallahu fikum dan pembuka salat barakallahu fikum. Naam wa thamma munasabatun qad la takunu mimma qasadahu ulama bidzat. Dan di sana kata beliau ada kesesuaian, kadang-kadang kesesuaian tersebut tidak termasuk perkara yang tidak dimaksud secara zat oleh para ulama menyebutkan bab ini. Tetapi menyebutkan bab ini apa? Wahya nam ta wahya tudzakiru al muta'allima inda bad'i ta'allumihi, yaitu mengingatkan para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ketika mulai belajar, dengan memulai dengan mensucikan hatinya. wa ikhlasi niyati lillahi ta'ala, dan mengikhlaskan niat karena Allah ta'ala, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Demikian. Ya, para ulama kadang memang menyebutkan kitab taharah tersebut dengan ya bukan hanya sekedar na barakallahu fikum di dalam bab fikih, karena memang berkaitan dengan salat, dengan hadis-hadis, tetapi karena di sana juga kadang-kadang ada munasabah, ada kesesuaian yang memang kadang kesesuaian ini tidak dimaksud oleh para ulama, tetapi untuk mengingatkan para penuntut ilmu agar membersihkan hatinya dan mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Biayaksida bidzalika wajhallah, jangan menuntut, nah, yaitu maksudkan dengan menuntut ilmunya itu hanya mencari wajah Allah dan negeri akhirat, dan menjaga syariat Islam untuk dan menyebarkan syariat Islam di antara manusia dan menjaganya. Nah, dan juga enam, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari manusia semuanya, sehingga mereka semuanya beribadah kepada Allah di atas basirah. Nah, kadang-kadang itu enam ada munasabahnya, ada kesesuaiannya memulai dengan kitab taharah, enam dalam rangka mengingatkan para penuntut ilmu ketika memulai dia belajar untuk membersihkan hatinya, mengikhlaskan niat enam hanya mencari wajah Allah di dalam belajarnya. Kita lanjut hadis pertama. Al-hadithul awal, hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam. Matan Umdatul Ahkam ada di koperasi ya? Banyak, nah, yang kecil. Tapi kita berharap punya kitab Tanbihul Afhamnya. Mencari cetakan yang mudah didapat, yang murah. Barakallahu fikum. Al-hadithul awal an Umara. Kenapa dibaca an Umara Abu Dzar? An Umara. Kenapa dibaca Umara? Padahal an huruf jar. Wal jar yujarru ma qablahu ma ba'dahu. Yajru ma qablahu ma ba'dahu. Naam. Alam. An Khalidin. Khalidin juga alam. Naam. Aba Hamzah. Nah, Aba Saudah, ada Aba Saudah. Ada? Nah. Aba Azizah. Hah? Nama ajam. Termasuk bab apa ini? Apa? Termasuk bab apa? Di dalam ilmu nahu an Umara. Aba Musa. Baik, termasuk mamnu minas sarfi. Nah, ismul ladzi la yansarif. Termasuk bab ini. Nah. Ya, bab ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak menerima tanwin atau mamnu minas sarf. Nah, dilarang dari tanwin. Ketika dia majrur, nah, maka diganti majrurnya dengan fathah. Seharusnya an Umarin, tetapi di sini an Umara, karena tanda majrurnya dengan fathah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati, wa fi riwayatin binniyah, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, ومن كانت هجرته إلى دنيا يسبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. Dari Umar ibn al-Khattab yang semoga Allah meridainya berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Dan hanya saja bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia ingin raih, atau dia hijrahnya kepada seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahi. Asyarah. Ingat tarikhah kitab ini apa? Kemarin disebutkan tarikhah kitab ini cara mensyarahnya yang pertama menyampaikan biografi sahabat secara ringkas. Kemudian kedua menyebutkan judul inti bahasan dalam hadis tersebut. Ketiga mensyarah kata per kata. Ketiga mengambil faidah dari hadis tersebut dengan faidah yang tidak menyeluruh. Barakallahu fikum. Coba lihat asyarahnya. Asyarhu ar-rawi, rawi hadis ini adalah siapa? Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Naam. Rawi hadis ini adalah sahabatnya adalah Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Wa tsani khulafa'il muslimin. Khalifah nan kaum muslimin nomor kedua. Al-Faruq. Beliau adalah Al-Faruq. Gelar dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Kana min asyrafi Quraisyin. Beliau adalah termasuk orang yang mulia dari kalangan Quraisy. Sukunya Quraisy Al-Adawi. Aslama fi sanatil khamisah awis sadisah ba'dal bi'tsah. Beliau Umar ibn al-Khattab masuk Islam pada tahun kelima atau keenam setelah diangkat kenabian. Iya. Naam. Fakana fi islamihi izzun lil muslimin. Maka di dalam keislaman beliau merupakan nam izzah, kemuliaan bagi kaum muslimin. Karena beliau dikenal dengan orang yang kuat, gagah berani. Barakallahu fikum. Sesuai dengan postur tubuhnya disebutkan oleh para ulama. Nam tinggi besar, putih. Nam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi membawa kemuliaan, membawa izzah, membawa pamor bagi orang-orang Islam ketika itu. Nah, syahidal masyahidu kullaha. Beliau menyaksikan seluruh peperangan. Peperangan yang dilaksanakan Rasulullah SAW, beliau menyaksikan semuanya. Nah, ya. Wa tawallal khilafata ba'da Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma bi ahdin minhu. Beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq dengan pilihan dan perjanjian dari beliau Umar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqama biha khaira qiyamin ba'dahu. Beliau menegakkan kekhilafahan dengan sebaik-baik penegakan setelah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah. Ya. Banyak pembukaan kota-kota menjadi negeri Islam di zamannya. Wa fi akhir Dzulhijjah. Dan di akhir bulan Dzulhijjah li arba'i layalin yakinin. Nah. 4 malam lagi secara yakin dari akhir bulan Dzulhijjah. Nam ta'anahu gulamun majusi. Beliau ditusuk oleh seorang budak majusi dibunuh. Nah, siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, ini sebagai kebenaran sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan, "Nam Abu Bakar syahid, Umar syahid." Nah, ya, dihabarkan oleh Rasulullah SAW dibunuh oleh Nam Gulamun Majusi. Wa Amirul Mu'minin. Sementara ketika ditusuk Amirul Mu'min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, qad kabbara li salatil fajri. Sungguh beliau telah bertakbir dalam melaksanakan salat subuh. Dulu nang gelap, enggak terang menderang seperti ini masjidnya. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Ditusuk ketika salat subuh. Beliau sudah masuk salat. Fahum ila ila baitihi. Kemudian beliau dibawa ke rumahnya. Wa tuwfiya ba'da thalath layalin, dan beliau meninggal setelah 3 malam dari 6 kejadian penusukan tersebut. Pada tahun 23 Hijriah. Nah, ini biografi singkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa dufina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhuma fi hijrati Aisyah radhiyallahu anha, dan dikebumikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ya. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa tahun menjabat khalifah? Fakanat khilafatuhu 10 sinin wa 6 ashhur wa ayyaman radhiyallahu anhu. Maka masa kekhalifahan beliau selama 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari. Ya, 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manaqib Umar bin Khattab banyak sekali. Nah, ya. Barakallahu fikum, di dalam kitab Sahihain dan Sahih Bukhari ada manaqib Umar. Nah, disebutkan keutamaan-keutamaannya. Beliau termasuk 6 mulham. Orang yang diberi ilham, banyak pendapat-pendapat beliau yang Allah Subhanahu wa taala nam turunkan wahyu, nam barakallahu fikum, yang mencocokinya barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sedikit biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian maudhu'ul hadis. Apa nam Nah, inti bahasan daripada hadis innamal a'malu binniyat. Kata beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maudhu'ul hadis bayanu manzilatin niyyah minal a'mal. Penjelasan tentang kedudukan niat di dalam amalan. Sebagai apa niat itu di dalam amalan? Barakallahu fikum. Coba kita lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya disebutkan oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Nah, pertama pengertian hijrah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, al-hijratuhu al-hijratu fil lughah at-tarku. Hijrah itu di dalam bahasa, nama bahasanya secara bahasa at-tark, meninggalkan. Yuqalu Nam hajartuhu ay taraktuhu. Saya meninggalkannya. Sama dengan bahasa kita hajartuhu. Wal muradu biyahuna, tetapi yang dimaksud hijrah di sini dalam hadis ini, tarkus sukna fi biladil kufri. Tidak tinggal di negeri kufar. Meninggalkan tempat tinggal di negeri kufar. Hijrah. Nam. Bil intiqali anha ila sukna biladil Islam, dengan cara berpindah dari negeri kufar tersebut menuju tempat tinggal di negeri Islam. Itu namanya hijrah. Nah, apa maksud hijrah kepada Allah? Maksud hijrah kepada Allah ila dinihi. Hijrah kepada agamanya. Wal wusul ila ridwanihi wal jannah, dan sampai kepada keriduan Allah dan al-jannah. Apa maksud hijrah kepada Rasul? Maksud hijrah kepada Rasul, yaitu di sisi Rasul namanya Nabi Muhammad. Maksud hijrah kepada beliau di masa hidupnya. Ayuhajiru ilaihi liyakuna fi nam. Apa di sini? Tulisannya enggak jelas. Hijrah kepada Rasul ketika masa hidup, hijrah kepada Rasul. Untuk hidup bersama beliau. Untuk membelanya. Untuk belajar ilmu darinya. Dan menolong mencontoh sunnahnya ketika masa hidupnya. Adapun hijrah kepada Rasul setelah meninggalnya, ayuhajira ila atba'ihi wa makani iqamati syariatihi. Hijrah kepada Rasul setelah sepeninggal Rasul, berhijrah kepada para pengikutnya, mendekat kepada orang-orang yang mendekatnya, mengikutinya, dan mendekat kepada tempat ditegakkan syariatnya. Itu hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Hadis ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna ala idhami mawqi'i hadzal hadis wa kasrati fawaidihi wa sihhatihi. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat tentang agungnya kedudukan hadis ini dan banyaknya fawaid-fawaidnya. Barakallahu fikum, dan kesahihnya, sampai Imam Syafi'i mengatakan dan juga yang lain, huwa thulutsul Islam. Di dalam hadis ini sepertiga Islam terkandung dengan hadis ini. Dan dengan niat barakallahu fikum. Bahkan kata perulama, amalan-amalan yang mubah dan bisa bernilai ibadah barakallahu fikum dengan sebab niatnya. Makan minum mubah. Tidur mubah. Tetapi ketika seseorang tidur dia niatkan untuk bisa sholat malam. Makan minum dia untuk bisa menjaga kesehatannya supaya bisa tenang beribadah kepada Allah. Maka akan menjadi bernilai ibadah barakallahu fikum dengan sebab niatnya. Naam, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu para hukama, para ulama, orang-orang ahli hikmah menjadikan amal-amal yang mubah dengan niat menjadi ibadah barakallahu fikum. Naam, ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naam. Sambil nunggu banyak kitab, nanti kita banyak praktek. Naam, ikhwan-ikhwan juga ke kitab. Naam, kalau enggak ada kitab yang kerepotan barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kemudahan dan cepat untuk mendapatkan kitab-kitab ini barakallahu fikum. Kalau bisa nanti satu lembar, dua lembar bisa di download barakallahu fikum. Nah, supaya hasil belajar itu nanti tercapai praktek bacanya. Tetapi biadul qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.